Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran tauhid dengan membahas yaitu kitab atau risalah Al-Usul Al-Thalathah atau tiga landasan utama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan ya mukaddimah risalah ini, dan kita sudah mengambil ya sedikit di antara faedah-faedah yang terkandung di dalamnya. Baiklah, akan kita bacakan kembali mukaddimah risalah ini yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. I'lam, ketahuilah, rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu untuk mempelajari arba'i masailah, yaitu empat perkara. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Al-thaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi, yaitu beramal dengannya. Al-salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar di atas gangguan di dalamnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan melakukan amal-amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, law ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, kepada makhluknya, illa hadhihi surata, kecuali surat ini, lakafathum, pastilah ya atau niscaya surat ini cukup untuk memotivasi mereka. Wa qala al-Bukhari, dan berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, babun, yaitu tentang bab ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amali, bahwasanya ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah atau ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja, dan mintalah ampun atas segala dosamu. Fabada abil ilmi, maka dalam ayat ini Allah memulai perintah untuk berilmu, qoblal qawli wal amali, sebelum perintah untuk berkata dan beramal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan atau materi yang pertama tentang faedah ya, memulai dengan basmalah, bahwasanya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam risalah ya, atau tulisan dalam kitab ini adalah sebuah sunnah, suatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama bahwasanya apabila beliau berkhutbah ya, maka beliau mengawalinya dengan hamdalah ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika menulis risalah atau menulis kitab dan semacamnya, maka diawali dengan basmalah. Faedah memulai dengan basmalah ya, sebagaimana sudah kita sampaikan, selain untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga memiliki dua faedah, yaitu yang pertama untuk tabarruk, yaitu mencari keberkahan dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua adalah ya untuk beristianah ya, karena ba di sini dalam bismillah ini adalah lil isti'anah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan lanjutkan faedah yang lain dari mukaddimah ini, ya, yaitu sebagaimana yang terkandung dalam kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita cermati, maka di dalamnya ada tiga nama Allah Subhanahu wa taala atau asmaul husna, ya, di dalam basmalah ini, ya, yaitu yang pertama yaitu kata atau nama Allah itu sendiri. Allah atau lafzul jalalah Allah ini adalah nama Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nama yang menjadi pokok yang seluruh nama-nama yang lain itu menjadi sifat, ya, terhadap nama ini. Sehingga sebagian ulama menjelaskan bahwa nama Allah itu adalah Ismullah al-A'zham, itu adalah nama yang paling agung, nama yang paling besar, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Nama Allah semuanya husna. Semua nama Allah itu adalah indah, ya, tidak ada cacat, tidak ada celah, dan tidak mengandung kekurangan di dalamnya sedikit pun. Nah, di antara asmaul husna itu maka ada yang disebut dengan Ismullah al-A'zham, nama Allah yang paling agung, ya. Para ulama berbeda pendapat, ya, memiliki beberapa penafsiran tentang Ismullah al-A'zham, nama Allah yang paling agung. Sebagian ulama mengatakan Ismullah al-A'zham, nama Allah yang paling agung adalah, ya, Al-Hayyul Qayyum, ya, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Dan sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya nama Allah yang paling agung adalah, ya, Allah itu sendiri. Ya. Maka ini adalah sebagaimana dikatakan para ulama, di dalamnya terkandung yaitu sifat uluhiyah, ya. Karena di dalam kaidah, ya, memahami nama-nama dan sifat Allah, ya, kita mengenali kaidah bahwasanya setiap nama pasti mengandung sifat, ya. Setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat. Maka di dalam nama Allah, ya, kata Allah itu sendiri terkandung di dalamnya sifat uluhiyah, bahwasanya Allah adalah yang memiliki sifat sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Makanya ditafsirkan oleh sebagian ulama, Allah itu maknanya adalah dzul uluhiyah ala khalqihi ajmain, yaitu yang memiliki, ya, hak untuk disembah, yang memiliki sifat ketuhanan yang seharusnya disembah, ya, yang wajib untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya. Sehingga di dalam nama Allah itu sesungguhnya sudah tercakup apa yang disebut dengan istilah tauhid uluhiyah. Tauhid apa? Yaitu tauhid uluhiyah, yaitu kewajiban mengesakan Allah dalam beribadah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah saja. Maka itu sudah terkandung dalam kalimat atau dalam kata Allah, karena kata Allah bermakna dzul uluhiyah ala khalqihi ajmain, bahwasanya Allah adalah yang memiliki sifat ketuhanan atas seluruh makhluknya. Kemudian di dalam nama yang berikutnya, masih dalam basmalah, ada nama Ar-Rahman, ya, ada nama apa? Ar-Rahman, yang ini menunjukkan, ya, Allah itu memiliki sifat kasih sayang. Ar-Rahman, ya, berasal dari kata rahmat, rahmah. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmah yang sangat luas, ya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya. Sehingga sebagian ulama menafsirkan Ar-Rahman maknanya adalah Allah itu dzur-rahmah al-wasi'ah, ya, ala khalqihi ajmain. Bahwasanya Allah memiliki rahmat yang sangat luas yang meliputi seluruh makhluk, ya. Maka disebutkan dalam sebagian ayat ketika Allah menceritakan tentang, ya, Allah itu istiwa atau menetap tinggi, ya, di atas arsy, ya, maka Allah menyebutkan dirinya dengan nama Ar-Rahman, ya, sebagaimana dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwasanya Allah yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, maka dia itu menetap tinggi di atas arsy. Karena arsy itu adalah makhluk yang paling, ya, besar, ya, makhluk yang paling tinggi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika menceritakan tentang Allah itu menetap tinggi di atas arsy, ya, maka Allah sebutkan dirinya dengan menggunakan nama Ar-Rahman karena itu meliputi seluruh makhluk Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, bahwasanya Allah ya yang Maha Pengasih itu bersemayam atau menetap tinggi di atas arsy, ya. Maka ini yang terkandung dalam nama Ar-Rahman, yaitu Allah memiliki rahmat yang luas meliputi seluruh makhluk, ya, tidak membeda-bedakan apakah dia beriman atau tidak beriman. Semua makhluk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian rahmat yang umum. Ya, berupa misalnya ya, manusia bisa bernafas, ya, manusia bisa apa namanya? Mendapatkan air hujan, manusia bisa hidup, ya, bisa makan dan minum dan seterusnya. Ini adalah datangnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, ya, meliputi semuanya, tidak membedakan apakah dia beriman atau tidak beriman. Akan tapi rahmat yang luas ini yang meliputi seluruh makhluk ini hanya hanya diberikan kepada semua manusia, yaitu tidak membedakan yang beriman dan tidak beriman itu di dunia. Kemudian yang ketiga adalah Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahim, artinya yang Maha Penyayang. Ya, yang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga ditafsirkan oleh para ulama Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala dzurrahmal khassah. Allah memiliki rahmat yang khusus yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya yang beriman saja, ya. Hanya untuk yang apa? Beriman. Maka yang bisa masuk surga, ya, yang bisa masuk ke dalam surga nanti di akhirat hanya orang-orang yang apa? Beriman. Ya. Maka itu kandungan dari nama apa? Ar-Rahim. Kemudian beliau mengatakan dalam muqaddimah risalah ini, i'lam ketahuilah. Ya, i'lam artinya apa? Ketahuilah. Dan ini perintah untuk berilmu, ya, perintah untuk apa? Berilmu. Karena kata i'lam dalam bahasa Arab berasal dari kata alima. Alima artinya mengetahui, ya, fi'il amr atau kata perintahnya adalah i'lam, ketahuilah, ilmuilah. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, para ulama kita memiliki definisi yang bermacam-macam tentang ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan, al-ilmu huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya dengan pengetahuan yang mantap, ya, dengan pengetahuan yang apa, yang mantap, yang tegas, ya, mengetahui sesuatu sebagaimana apa hakikatnya, dan pengetahuannya itu adalah pengetahuan yang kokoh, ya, mantap. Nah, kebalikan daripada ilmu itu disebut dengan al-jahal, yaitu apa, kebodohan. Al-jahl atau apa, kebodohan. Ada yang disebut dengan al-jahlul basit, ya, kebodohan yang sederhana, yang biasa, yaitu tidak mengetahui secara keseluruhan. Dia tidak tahu, kalau ditanya dia katakan saya tidak tahu. Itu namanya al-jahlul basit, ya, kebodohan yang sederhana atau kebodohan yang biasa. Kemudian ada juga jenis kebodohan yang lain yang lebih parah. Ya, ada jenis kebodohan yang lebih parah disebut dengan al-jahlul murakab, kebodohan yang murakab. Murakab itu artinya tersusun, ya, mungkin bisa kita katakan bodoh kuadrat, ya, bodoh apa? Kuadrat. Artinya dia tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, ya. Artinya apa? Dia sok tahu, ya. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, apa yang dimaksud dengan, ya, jahl murakab. Beliau katakan jahal murakab idraku syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Yang dimaksud dengan jahal murakab adalah mengetahui sesuatu tapi menyelisihi hakikatnya. Mengetahui sesuatu tapi menyelisihi apa? Hakikatnya. Ketika dia ditanya tentang sesuatu, sebenarnya dia tidak tahu, ya. Apa yang diketahui itu menyelisihi hakikatnya, tapi dia sampaikan, ya. Dia sok tahu. Nah, ini namanya apa? Jahal murakab. Dia tidak tahu bahwasanya dirinya apa? Tidak tahu. Nah, ini maka dikatakan jahilnya apa? Murakab. Mengetahui sesuatu tapi ternyata pengetahuannya itu menyelisihi hakikatnya. Nah, kemudian ilmu itu juga memiliki tingkatan yang lain. Ada yang disebut dengan ya asyak. Syak itu ragu-ragu. Seorang ragu-ragu ya tidak bisa memastikan mana yang lebih kuat ya. 50-50 ya, 50-50 itu namanya asyak ya, dia ragu-ragu. Kemudian ada yang disebut dengan dzon. Dzon itu adalah seorang memiliki dugaan kuat ya. Dugaan apa? Kuat. Jadi sehingga apa yang dia ketahui itu adalah pemahaman yang belum sampai tingkatan yakin atau apa namanya ilmu yang pasti, tapi dia punya dugaan kuat. Nah, ini disebut dengan apa? Dzon ya. Jadi kalau dia ragu-ragu namanya syak. Ya, dalam bahasa Arab disebut apa? Syak, itu ragu-ragu. Tapi kalau dia punya dugaan kuat, maka itu disebut dengan apa? Dzon. Tapi kalau dia punya dugaan tapi dugaannya lemah ya, sehingga apa? Di bawah tingkatan ragu-ragu ya, cuma dugaan yang masih sangat lemah ya, maka dan kemungkinan itu bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat, maka itu disebut dengan istilah apa? Waham ya, ada dengan istilah apa? Waham. Jadi ada disebut tadi ilmu mengetahui sesuatu sebagaimana keadaannya, kemudian ada yang disebut dengan jahil basit ya, kebodohan yang biasa, dia tidak tahu secara keseluruhan. Ada yang disebut dengan jahil murokab, yaitu bodoh kuadrat, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Kemudian ada yang disebut dengan syak, yaitu ragu-ragu, seorang tidak bisa menguatkan mana yang benar, ini atau itu ya, 50-50, 50% ya, 50-50, maka ini namanya syak. Adapun kalau dia punya dugaan kuat ya, tapi tidak sampai pada tingkatan ya yakin atau ilmu, maka itu disebut dengan apa? Dzon. Disebut dengan dzon. Tapi kalau dia punya dugaan yang sangat lemah sehingga di bawah tingkatan keraguan-raguan ya, maka ya dugaan yang sangat lemah itu disebut dengan itu waham, yaitu salah dalam memahami atau mengira sesuatu ya. Mengetahui sesuatu tapi apa? Sangat kuat kemungkinannya apa yang dia ketahui itu bertentangan dengan yang lebih kuat ya, bertentangan dengan yang lebih benar. Itu namanya apa? Waham. Itu pengertian pertama tentang ilmu, yaitu mengetahui sesuatu sebagaimana keadaannya dengan apa? Pengetahuan yang mantap. Kemudian sebagian ulama yang lain ya, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi ya. Ilmu itu apa? Kata sebagian ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu adalah mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Itu disebut dengan ilmu ya, ma'rifatul huda bidalilihi, yaitu mengetahui petunjuk dengan apa? Dalilnya. Sehingga seorang dikatakan berilmu ketika dia mengetahui petunjuk Allah dan Rasulnya dengan apa? Dalil ya. Dan istilah ilmu jika disebutkan ya tanpa sifat tertentu ya, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i ya, ilmu-ilmu yang dipuji dalam Al-Qur'an ya, maka itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Seperti Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amana minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan, itu mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu Allah akan tingkatkan apa? Tinggikan kedudukannya berderajat-derajat. Maka ilmu yang disebut, yang dimaksud adalah ilmu apa? Syar'i. Demikian juga dalam ayat misalnya Allah berfirman, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah, yang paling takut kepadanya di antara hamba-hambanya para ulama, orang-orang yang berilmu. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang mengetahui ilmu syariat. Mereka lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih berkaitan dengan ilmu ya. Sebagian ulama ya lebih dalam lagi menafsirkan atau menjelaskan bahwasanya hakikat ilmu itu adalah ya yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya ilmu yang sejati, ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, laisal ilmu bikathratir riwayah, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, ya, walakinnal ilma al khasyah, akan tetapi sesungguhnya hakikat ilmu itu adalah, ya, khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah, karena Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang paling takut kepadanya di antara hamba-hambanya adalah hanya para ulama, ya. Artinya apa? Setiap orang yang takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang alim, ya. Bukanlah orang yang alim jika dia tidak takut kepada Allah, ya. Makanya suatu ketika ada seorang wanita berkata kepada salah seorang ulama, itu Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Wanita ini berkata, ayyuhal alim, wahai orang yang alim, aftini, berikanlah fatwa kepadaku. Apa dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ya? Beliau berkata, lastu aliman, saya bukanlah orang yang alim, ya. Al-alim atau innamal alim alladhi yakhshallah, sesungguhnya orang yang alim, yang benar-benar berilmu adalah yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, yang telah dididik oleh Rasulullah SAW, mereka adalah generasi yang diwarnai dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sejati, yang ilmunya membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diceritakan oleh salah seorang tabi'in, yaitu Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, adraktu thalathina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihin nifaq. Saya telah bertemu, ya, 30 orang para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka semuanya adalah merasa takut, ya, takut apabila dirinya itu terjangkit kemunafikan. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya imannya itu seperti imannya, ya, Jibril dan Mikail. Sebagaimana juga dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, al-mu'min man jama'a bainal ihsan wasyafaqah. Orang yang beriman, ya, yang imannya itu iman yang benar, maka dia padukan, dia kumpulkan dalam dirinya antara keimanan dan syafaqah. Dia merasa takut kepada Allah. Berbeda dengan orang yang kafir, ya, jama'a bainal isa'ah wal aman. Adapun orang yang kafir, dia kumpulkan dalam dirinya perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, ya, kekafiran. Dan di sisi yang lain, dia justru merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa aman, ya, dia optimis kalau dia nanti di akhirat akan, ya, mendapatkan kebahagiaan. Padahal di dunia dia melakukan berbagai macam bentuk dosa, kemaksiatan dan kejahatan, bahkan kekafiran. Maka dari pengertian yang telah disampaikan para ulama tadi, jelaslah bagi kita sesungguhnya ilmu yang sejati adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, yang membuahkan amalan, yang membuahkan apa? Amal soleh. Sampai-sampai dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau berkata, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi. Seorang yang berilmu tetap dikatakan bodoh, ya, hatta ya'mala bi ilmihi, sampai dia mengamalkan apa? Ilmunya. Fa idza amila bihi sara aliman. Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, barulah dia dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang apa? Berilmu. Jadi sesungguhnya orang yang berilmu adalah yang mengamalkan ilmunya. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, ilmu yang membuahkan amalan, ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari hati yang tidak khusyuk, ya, dari hawa nafsu yang tidak pernah merasa puas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian masih di awal, ya, mukaddimah risalah ini, setelah beliau berkata i'lam, ketahuilah, maka beliau mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. dijelaskan oleh para ulama bahwasanya makna doa rahimakallah, ya, apa kata Syekh Semin, yaitu afadu alaika min rahmatihi, semoga Allah mencurahkan kepadamu dari rahmatnya. Allati tahsulu biha ala matlubika, yang dengan rahmat Allah itulah kamu akan menggapai apa yang kamu inginkan. Wa tanju min mahdzurika, dan dengan rahmat Allah pula kamu akan selamat dari hal-hal yang kamu khawatirkan. Ya, jadi makna doa rahimakallah, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu sehingga kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan dan selamat dari apa yang kamu khawatirkan. Sehingga makna dari doa yang mulia ini adalah ghafarallahu laka ma madu min dzunubika. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Doa yang sangat agung, ya. Ketika kita mendoakan kepada saudara kita, semoga Allah merahmatimu, ya. Atau kita katakan assalamualaikum warahmatullahi, ya kan, dan seterusnya. Maka di dalamnya terkandung doa apa? Ghafarallahu laka ma madu min dzunubika. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbalu minha, dan semoga Allah memberikan taufik kepadamu dan menjaga kamu agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Sehingga di dalam doa rahmat terkandung dua macam doa, yaitu doa yang berkaitan dengan masa lalu agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan yang berkaitan dengan masa depan, yaitu agar Allah menjaga kita, membimbing kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa selamat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh doa yang sangat, ya, indah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dan apa yang disampaikan oleh penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan beliau mendoakan kita semoga Allah merahmatimu, kata Syekh Semin, ya dulu ala inayatihi wa syafaqatihi, itu adalah menunjukkan, ya, perhatian beliau dan juga kelembutan dan kasih sayang beliau, ya, kepada orang yang diajak bicara, dan bahwasannya beliau memiliki niat yang tulus, niat yang baik kepadanya, ya. Demikian juga apa yang beliau sampaikan ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu sebagaimana kata para ulama, mabniyun ala rahmah, sesungguhnya adanya ilmu, disampaikannya ilmu, ditegakkannya dakwah kepada manusia, dakwah tauhid ini adalah berangkat atau muncul dari rahmat, ya, sifat rahmat, ya, bahwasanya kita menyayangi manusia, kita ingin manusia itu selamat, kita ingin manusia itu bahagia, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, ya, para dai menyampaikan ilmu, ya, para ulama mendakwahkan agama ini. Maka itu semua adalah berangkat daripada sifat ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Bahwasanya apa? Ilmu mabniyun ala rahmah. Bahwasanya ilmu ini ditegakkan, dibangun di atas apa? Kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi di antara hamba-hambanya orang yang suka menyayangi orang lain. Yang disebutkan dalam salah satu hadis, ya, atau dalam sebuah riwayat, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, ya, yang ada di bumi, maka zat yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Ar-Rahman, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah semestinya, ya, seorang dai, seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan sifat rahmat, ya, dengan sifat kasih sayang kepada umat manusia. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kita seperti keadaan manusia yang tenggelam dalam kesesatan, dalam kekafiran dan penyimpangan. Akan tetapi karena anugerah Allah semata, ya, Allah berikan kepada kita taufik, Allah berikan kepada kita hidayah, kita mengenal Islam, kita mengenal sunnah, ini adalah semuanya, ya, anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, kita bisa seperti mereka yang terjerumus dalam berbagai macam kebatilan dan penyimpangan. Maka marilah kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar, nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, ya, mungkin tidak banyak yang bisa kami sampaikan, ya, karena keterbatasan ilmu kami. dan juga waktu yang membatasi, ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran Shuluh Salasah, masih menggali faedah dari kitab Tiga Landasan Utama karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.